Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salam amma ba'd. Kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari, dan pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan kitab yang ke-20, kitab Fadhil Shalah fi Masjid Makkah wal Madinah. Dan pada bagian akhir dari kitab yang ke-20 beliau menyebutkan hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala yang merupakan rincian dari hadis yang pertama yang beliau sebutkan di kitab tersebut. Di bab pertama dari kitab Fadhil Shalah fi Masjid Makkah wal Madinah beliau menyebutkan hadis Abi Sa'id tentang 4 kalimat yang didengar oleh Qaza'ah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala, dan beliau hanya menyebutkan kalimat yang keempat dari 4 kalimat tersebut. Dan di akhir hadis di kitab Fadhil Shalah itu di bab yang keenam beliau sebutkan rincian keempat kalimat tersebut. Dan Qaza'ah Maula Ziyad mengatakan ketika mendengar kalimat-kalimat tersebut, bahwasanya kalimat tersebut a'jabnani wa anaqnani, sangat mengagumkanku karena berisi fawaid yang sangat besar berkaitan dengan hukum yang sangat penting diketahui oleh seorang mukmin. Kalimat yang pertama, la tusafir almar'ah illa wa maha zawjuha aw dhu mahram. Seorang wanita tidak boleh safar kecuali disertai oleh suaminya atau disertai oleh mahramnya. Inda Abi Ali, Allah yabarik fi. Kemarin hadir wali, Allah yabarik fi. Kalau hadir bisa jawab, siapa yang dimaksud dengan mahram yang seorang wanita boleh safar dengannya? Ahsanta. Yang dimaksud dengan mahram adalah mantah rum ali nikah ala ta'bid, laki-laki yang tidak boleh dinikahi untuk selama-lamanya. Imma bisa babi nasab, imma dikarenakan nasab atau rodo atau persusuan, atau dikarenakan nikah, disebut dengan al-musaharah, dikarenakan pernikahan. Semua laki-laki yang tidak diperbolehkan nikah untuk selama-lamanya dengan seorang wanita dikatakan mahram untuk wanita tersebut. Inda Abi Rizki, kalau seorang wanita memiliki paman, imma kakak atau adik ayah dan ibunya, am atau khalnya, mahram bukan? Ahsanta, mahram. Boleh seorang wanita khulwah atau safar bersama pamannya. Kalau seorang memiliki keponakan, kita punya adik atau kakak, kemudian putra adik dan kakak kita perempuan, Mahram bukan? Taib, mahram untuk kita. Kalau misalnya kita punya paman, paman punya anak perempuan, anak paman kita, mahram bukan? Asanta, bukan. Bukan mahram. Ke kanan, Abu Sumayyah. Tadi contoh mahram dari sisi nasab. Sekarang mahram dari sisi musaharah, pernikahan. Kalau kita menikahi seorang wanita, apakah ibu wanita tersebut atau neneknya, mertua kita, mahram atau bukan? Ahsanta, mahram. Kalau anaknya, anak ibu mertua kita, mahram untuk kita bukan? Bukan. Taib. Itu ipar, bukan mahram. Tadi sebutkan yang namanya mahram yang tidak boleh dinikahi alal abad atau ta'bid. Apa boleh kalau kita menikahi seorang wanita kemudian dia punya adik atau kakak perempuan? Boleh dinikahi oleh kita atau tidak? Nah, kalau masih menjadi istri kita tidak boleh menikahi kakak atau adiknya, juga bibinya. Adapun kalau kita sudah berpisah, iman dikarenakan cerai atau meninggal, maka diperbolehkan. Maka kakak adik ipar itu bukan mahram. Abu Sa'id, ada suatu kejadian dan sering terjadi. Misalnya seorang laki-laki sudah punya putra. Putra laki-laki nikah dengan seorang janda yang punya anak perempuan. Apakah anak perempuan tersebut mahram untuk suami ibunya atau bukan? Mahram. Pertanyaannya, apakah anak janda tadi mahram untuk anak suami ibunya atau bukan? Secara mudahnya, seorang laki-laki punya anak, bawa anak laki-laki, nikah dengan perempuan yang bawa anak perempuan. Tadi sudah jelas, anak perempuannya itu mahram untuk laki-laki tadi. Juga ibunya itu mahram untuk anak yang dibawa suaminya tadi. Sekarang anak dengan anaknya mahram atau bukan? Bukan mahram. Maka boleh bapaknya nikah dengan ibunya, anaknya nikah dengan anaknya. Karena bukan mahram. Ahsan. Kemudian yang contoh tadi disebabkan rida, disebabkan persusuan juga bisa menjadi mahram. Kadang seorang menyusu kepada wanita yang selain ibunya, maka ibu susuannya itu mahram untuknya, bahkan bersambung. Kalau ibu tadi punya adik perempuan atau perempuan, itu mahramnya, atau punya ibu juga itu mahramnya. Berarti bibi susuan, nenek susuan, itu mahram, mahramnya. Itu kalau punya putra sama, bersambung. Mahram dikarenakan susuan. Intinya mahram adalah laki-laki yang tidak boleh dinikahi secara abad, selamanya, oleh seorang wanita. Atau sebaliknya, wanita yang tidak boleh dinikahi laki-laki untuk selama-lamanya. Kemudian masalah kedua, la saum fi yaumain, tidak diperbolehkan berpuasa di dua hari, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Dan masalah ketiga, tidak boleh salat setelah salat subuh sampai terbit matahari. Sebaiknya tidak boleh salat setelah salat asar sampai terbenam matahari. Dan ini maksud salat ghairi dhatil asbab. Adapun salat dawatul asbab diperbolehkan, ala sahih. Dan yang keempat, la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid. Ini syahid dari bab pertama dari kitab yang ke-20. Tidak diperbolehkan seorang mengikat pelana untanya, itu melakukan safar dan menyengaja untuk beribadah di tempat tersebut kecuali ketiga masjid, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dan Masjid An-Nabawi atau Masjid Rasul alaihi salatu wasalam. Kemudian kita berikutnya kitab yang ke-21 setelah beliau menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, beliau memberikan terjemah kitab yang kitab Al-Amal fi Shalah. Bab amalan yang boleh dilakukan ketika salat. Dan di bab yang pertama beliau memberikan terjemah bab yang bab isti'anatul yad fi Shalah. Idza kana min amri Shalah. Bab diperbolehkannya seorang memperbantukan tangannya, itu menggunakan tangannya ketika sholat, melakukan perkara yang berkaitan dengan sholat. Maknanya bahwasanya ketika seorang sholat, hendaknya dia melakukan sholat dengan khusyuk. Dan khusyuk aslinya fil qalb, di hati. Tapi akan nampak kehusyuan tersebut pada jawarihnya. Termasuk dalam masalah meletakkan tangan. Ketika seorang berdiri dalam sholatnya, hendaklah dia meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya. Dan tetap dalam keadaan tersebut. Tapi indal hajah, lebih lagi darurah, diperbolehkan seorang menggunakan tangannya. Ia sedang sholat, menghadap sutrah, kemudian ada orang ingin lewat di hadapannya, maka dia boleh gunakan tangannya. Begitu yang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mencegah orang lewat di hadapan di hadapannya. Atau ketika sholat, ada nyamuk menggigitnya dan dia tidak bisa menahannya, mengganggu kehusyuan sholatnya. Maka dia boleh gunakan tangannya untuk mengusir nyamuk tersebut. Atau terasa gatal di sebagian tubuhnya dan mengganggu khusyuan sholatnya, kemudian dia garuk dengan tangannya, maka diperbolehkan. Sekalipun itu di luar gerakan sholat, akan tetapi masih berkaitan dengan kekhusyuan sholat yang merupakan lubus sholat, inti dari sholat seseorang. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan beberapa asar. Setelah di akhir beliau menyebutkan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Asar yang beliau sebutkan yang pertama asar bin Abbas, wa qala bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yasta'inu rajul fi salatihi min jasadihi bimasha. Seorang ketika salat boleh menggunakan, katanya, bagian apa dari tubuhnya yang ia kehendaki. Itu ketika dia butuhkan. Saya menggunakan kakinya. Ketika sedang sholat di shof pertama, kemudian imam batal, dia maju mendukirkan imam, atau sholat di shof kedua, di shof pertama ada yang keluar dan kosong, kita maju untuk mengisi kosongan di shof pertama, maka diperbolehkan. Atau gerakan tangan atau gerakan yang lainnya ketika dibutuhkan, terlebih lagi ketika darurat. Kata Ibn Abbas, yasainu rajul fi sholati min jasadihi bimasya. Kata beliau, wadu Abu Ishaq lanswatah fi sholat wa rafa'aha. Kata Abu Ishaq as-Sabi'i, kata beliau pernah meletakkan lanswahnya. Ketika sholat, lanswahnya jatuh, dia ambil, kemudian letakkan di kepalanya. Itu diperbolehkan. Wa rafa'aha, atau mengangkatnya ketika butuh. Misalnya dia sedang sholat, kemudian gatal di kepalanya, dan mengganggu kehusyuan sholatnya. Kalau dibiarkan dia sholat tidak khusyuk, maka diangkat, kemudian garuk-garuk kepalanya untuk menghilangkan gatal tersebut, maka diperbolehkan. Dan beliau menukil asar Abi Ishaq as-Sabi'i rahimahullahu ta'ala. Wa wada Ali radhiyallahu anhu kaffahu ala rusghihi al-aisar illa an yahukka jildan aw yuslihi thauban. Dan Ali bin Abi Thalib, kata beliau, beliau ketika salat, itu berdiri salat, meletakkan telapak tangan kanannya di atas susunnya, di atas pergelangan tangan kirinya. Kita meletakkan tangan di atas tangan kirinya. Illa, kecuali, katanya, an yahukka jildan. Kalau beliau menggaruk kulit, itu beliau merasa gatal di bagian badannya, dan dari tahan beliau garuk. Maka beliau pindahkan letak tangan yang tadinya di atas pergelangan tangan kirinya untuk menggaruk yang ia rasakan tersebut. Au yuslihal thauban, atau membetulkan pakaian. Ketika sholat, sarung kita turun sampai isbal, kita angkat menggunakan tangan kita, maka diperbolehkan. Ini menunjukkan at-taisir dan yusru hadad din. mudahnya dan kemudahan yang Allah berikan dalam agama ini. Agama Islam agama yang mudah. Sekali lagi, ketika kita sholat, hendaknya kita sholat dengan khusyuk. Dan Allah sudah mengatakan, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Telah beruntung, atau sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Dan di antara sifat mereka adalah orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Dan khusyuk, mahalul qalb, tempatnya di hati. Tapi akan nampak khusyuan di hati, itu pada jawari. Orang yang hatinya khusyuk, pasti jawarinya akan khusyuk. Dan yang dicela oleh salafun salih adalah kalau seorang khusyuk fil jawarih dunal qalb, badannya seperti khusyuk sedangkan hatinya tidak khusyuk, hatinya entah memikirkan apa. Itu yang dicela oleh salaf, yang dikatakan khusyuk nifaq, khusyuknya orang-orang munafik, tanpa bahannya seperti khusyuk padahal hatinya tidak khusyuk. Jadi orang yang khusyuk hatinya pasti jawarihnya khusyuk, tapi tidak mesti orang yang menjadi khusyuk hatinya khusyuk, karena terkadang khusyuknya khusyuk nifaq, dan ini yang tercela. Adapun hadis yang beliau sebutkan, qala hadatsana Abu Ibnu Yusuf At-Tirmizi, qala akhbarana Malik, Malik Ibnu Anas, Abu Abdullah Imam Dail Hijrah, an Makhramah Ibnu Sulaiman, an Quraib Maula Ibnu Abbas, annahu akhbaru an Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu bata 'inda Maimunah أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وهي خالته قال فاضطجعت على أرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس فمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات خواتم سورة آل عمران ثم قال إلى الشن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي قال ابن عباس رضي عنهما فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يفتلها بيده فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. Dari Abu Ibn Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengkhabarkan bahwasanya suatu malam beliau bermalam di rumah Maimunah Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala anha, yang mana Maimunah merupakan khalah beliau, bibi beliau. Kemudian ketika beliau bermalam di rumah Maimunah, beliau menyebutkan bahwasanya beliau tidur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bibinya. Tidur di bantal yang sama. Kata beliau, "Fadhajatu ala ardil wisadah." Aku berbaring, kepalaku di bagian lebar bantal. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya itu bibinya di bagian panjangnya, memanjang bantal tersebut. Sudah kita sebutkan dan kita bersama bahwa Ibn Abbas pada waktu itu masih kecil, karena ketika Nabi meninggal beliau baru mau menginjak masa balig. Beliau menginap di rumah bibinya. Kemudian pada malam tersebut Nabi SAW tidur sampai pertengahan malam. Qablahu biqalil wa ba'dahu biqalil, katanya sebelum pertengahan malam sedikit atau setelah pertengahan malam sedikit beliau bangun. Kemudian ketika bangun beliau duduk, famasanau man wajhihi biyadih, dan ketika duduk dari bangunnya beliau mengusap wajahnya untuk menghilangkan tidur, menghilangkan rasa ngantuk dalam tidurnya. Kemudian setelah itu beliau membaca 10 ayat terakhir dari surah Ali Imran, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil lail wan nahar la ayati lil albab, sampai akhir surah. Kemudian setelah itu beliau bangkit menuju syannin muallaqah, geriba air yang tergantung di rumah beliau. Kemudian beliau berwudu dari air geriba tersebut, fa asana wudhu'ah, dan beliau menyempurnakan wudunya, berwudu dengan sempurna. Kemudian setelah itu beliau berdiri salat, salat malam. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, maka aku pun bangkit, itu bangun dari tidurku, dan aku melakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian aku pergi dan aku berdiri di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah berwudu, aku menuju tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berdiri di samping beliau. Dan di ayat yang lain disebutkan, awalnya beliau berdiri di samping kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian oleh Nabi diputar ke sebelah kanannya. Diputar dari belakang dan diberdirikan sebelah kanan beliau. Kemudian kata Ibn Abbas, pada waktu sholat bersama beliau, Nabi meletakkan tangan kanannya di atas kepalaku. Kemudian beliau mengambil telingaku dan meminta-mintanya. Kita di supaya tidak ngantuk dalam sholatnya. Fasalla rakaatain, maka Nabi melakukan salat dua rakaat, kemudian dua rakaat, kemudian dua rakaat, kemudian dua rakaat, kemudian dua rakaat, kemudian dua rakaat, kemudian beliau menutup salat malamnya dengan salat witir satu rakaat. Kemudian beliau berbaring hatta jaa al-muadzin, sampai datang muadzin memberitahukan datangnya waktu salat subuh. Faqama fasalla rakaatain khuffatain, maka sebelum berangkat beliau salat dua rakaat di rumahnya qabliyah subuh. Tsumma kharaja fa shalla subuh. Kemudian setelah itu beliau keluar untuk menghadiri salat subuh, mengimami pada sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Ini hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Syahidnya Nabi ketika salat beliau memegang kepala Ibnu Abbas dan meminta telinganya. Lihaja, yaitu agar Ibnu Abbas yang bermakmum dengan Nabi sallam tidak mengantuk dalam salatnya atau agar khusyuk dalam salatnya. Dan juga di riwayat yang lain, tadinya Ibn Abbas di sebelah kiri, oleh Nabi diputar ke sebelah kanannya, gerakan dalam salat. Dan isti'anah bil yad fi salat indal hajah. Qasam yang darurah itu perkara yang diperbolehkan. Dan di sini menunjukkan bagaimana kecerdasan Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma yang luar biasa. Di masa kecilnya beliau sudah diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala taufiq ihtimam bil ilm, kesungguhan dalam menuntut ilmu. Sampai beliau bermalam di rumah bibinya dalam rangka melihat apa yang dilakukan oleh Nabi SAW di waktu malam. Dan bukan hanya ingin melihat saja, ketika Nabi bangun beliau ikut bangun dan ikut sholat bersama Nabi SAW. Ini sebelum masa baligh. Terlebih ketika Nabi meninggal, ketika Nabi meninggal, beliau mengajak sebagian pemuda Ansar, ayo kita ambil hadis-hadis Nabi dari para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan orang yang diajak Ibn Abbas mengatakan, Ibn Abbas, man yahtaju ilaik, haulai sahabah mutawafirun. Ibn Abbas, siapa yang butuh dengan ilmumu? Kalau kamu sekarang ambil hadis, itu para sahabat, tokoh-tokoh sahabat masih ada. Tapi Ibn Abbas tidak mempedulikan perkara tersebut. Beliau ambil hadis-hadis tersebut dari para sahabat radhiyallahu anhum, terutama tokoh-tokohnya. Kemudian tidak lama kemudian orang-orang semua yang membutuhkan hadis atau ilmu Abdullah Ibn Abbas. Sampai ketika pemuda tadi yang diajak Ibn Abbas mengatakan tersebut, dia mengatakan, wallahi katanya, la hadasyab aqal minni, kata pemuda ini lebih berakal dariku. Diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala ihtimam bil ilm, ihtimam bil ilm. Kita cukupkan. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.